الحمد لله الذي أهلنا شهر الصيام وجعلنا الله إن شاء الله من الذين يصومون ويقومون إيمانا واحتسابا. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر أنزل فيه القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. مرحبا بشهر القيام, مرحبا بشهر الصيام, ومرحبا بشهر الغفران, مرحبا بشهر رمضان. Impian yang kita impikan selama ini, sekarang kita telah berada di dalamnya, di dalam impian kita. Doa-doa alhamdulillah dikabulkan Allah Azza wa Jal, sehingga usia kita sampai sekali lagi ke bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, terbentang sejuta harapan di depan mata untuk meraih rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbentang semua jalan-jalan keluar dari berbagai macam persoalan yang menghimpit kehidupan kita selama ini. Itu semua bagi mereka yang sungguh telah agung jiwanya sehingga merasakan keagungan Al-Quran dan keagungan bulan suci Ramadan, dan tentunya tentu juga keagungan semua ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini. Tidak ada kata yang pantas untuk kita lantunkan pada malam pertama bulan Ramadan ini kecuali tasbih, tahmid, dan takbir serta sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu bagaimana langkah ke depan agar capaian kita menjadi optimal? Pada malam pertama ini, mari kita tancapkan betul tekad kuat kita. Pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kepada Allah agar dikuatkan hati kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya, semampu-mampunya, sekuat-kuatnya, sampai kita tak sanggup lagi. Bikin target di dalam jiwa kita masing-masing. Tapi sebelumnya, tancapkan niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, hanya mengharapkan balasan darinya. Ini yang dimaksud dengan imanan wahtisaban. Dengan dua pendekatan itu, dengan dua strategi itu, maka dua ibadah agung, siam dan qiyam, puasa dan qiyam, dengan pendekatan iman wahtisaban, maka kehebatan pertama yang akan kita peroleh adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pada malam hari ini kita belum mulai beribadah, kita baru mulai berniat, baru mulai mencanangkan misi. Ya Allah, aku ingin bertakwa sampai aku tidak mampu lagi untuk siam. Aku ingin bertakwa sampai aku tak mampu lagi untuk qiyam karenamu, dan hanya ingin mengharapkan balasanmu. Dan itu semua kulakukan semata-mata untuk mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang selama ini kulakukan. Maka insya Allah semua yang ada pada malam hari ini sudah diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua tergolong yang sudah diampunkan pada malam hari ini, sehingga malam-malam setelah ini menjadi ringan bagi kita untuk menjalankan ketaatan-ketaatan. Dan ciri-ciri orang-orang yang belum diampuni dosanya pada malam hari ini adalah orang yang belum punya tekad kuat dan tidak mempunyai target-target besar di dalam bulan suci Ramadan ini. Maka sebelum terlanjur jauh, canangkan kuat-kuat, tanamkan tekad kuat-kuat. Ya Allah, aku ingin bertakwa kepadamu dengan sesungguh-sungguhnya takwa sampai aku tak mampu lagi lewat siam dan qiyam. Dengan dua strategi, imanan wahtisaban. Imanan, aku yakin bahwa perintah ini datang darimu dan semua syariat ini adalah berasal darimu dan aku lakukan ini semua karenamu ya Allah, itu imanan. Wahtisaban, ku ingin ya Allah semua yang kulakukan hanya ingin mendapatkan balasan darimu, balasan rahmatmu, balasan ampunanmu, balasan cintamu dan balasan ridhamu. Ini yang disebut dengan ihtisaban. Dari dunia sampai akhirat, insyaAllah kita akan mendapatkan semuanya. Tentu semua itu akan semakin sempurna jika ditambah dengan tilawatul Quran, dengan memperbanyak zikir dan bertasbih di waktu pagi dan petang, bersedekah tiap hari lewat memberikan takjil dan makanan berpuasa setiap hari, sebagaimana kita juga ingin bertekad untuk sholat malam setiap hari dan membaca Quran setiap hari. Dan bagi yang laki-laki, usahakan sholat lima waktu tepat pada waktunya berjamaah dan di masjid. Camkan itu baik-baik. Kalau semua tekad dan rencana-rencana itu sudah kita camkan baik-baik dan kita sungguh-sungguh ingin melakukannya, ya, separuh dosa-dosa kita sudah diampunkan oleh Allah, sehingga mudahlah kita menjalankan ketaatan-ketaatan itu semua. Dan yang kedua, mulai malam pertama seperti malam hari ini, jangan kehilangan momentum. Jangan. Anda sekarang senang berada di masjid pada malam hari ini, yang sejak kemarin atau sejak sebulan yang lalu atau sejak pagi tadi atau sejak sore tadi sudah bersiap-siap dan berada di masjid, mulai malam pertama Anda tidak ingin kehilangan momentum besar ini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah yang sudah dibebaskan dari api neraka padahal Anda masih hidup. Ini bulan memang bulan penuh keajaiban. Tuftahu lahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar wa tusalsalu syayatin. Ada banyak riwayat baik dari hadis Anas bin Malik maupun hadis Abu Hurairah dan yang lainnya. Ada banyak dan kita sering mendengarkan keagungan-keagungan bulan suci Ramadan. Tinggal bagaimana cara kita mengimplementasikannya secara strategik dan menghasilkan yang maksimal dan optimal. Mulai malam pertama pada malam hari ini, saya pribadi selaku pimpinan di Akal Islamic Center berikut semua sahabat-sahabat seperjuangan dan jamaah semua, bahwa di setiap malam-malam Ramadan ada orang yang sudah dicatat oleh Allah setiap malam dibebaskan dari siksa api neraka padahalnya orangnya masih hidup dan usianya masih panjang. Dan mudah-mudahan Anda dan kita semua tercatat pada malam hari ini. Jangan lalai, jangan lengah. Start, bersemangat sejak malam pertama dan tetap jaga kondisi untuk bisa istiqomah sampai malam terakhir. Mudah-mudahan setelah dipilih untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga gampang mengerjakan ketaatan-ketaatan, mudah-mudahan pun dipilih untuk menjadi orang yang sudah dibebaskan dari siksa api neraka padahal masih hidup, sehingga diistiqomahkan jalan hidup kita setelah ini. Allahu Akbar, walillahilham. Dapat dua itu saja, percayalah Anda tidak butuh lagi yang lainnya. Kalau sudah mendapatkan ampunan dan jaminan kebebasan dari siksa api neraka, padahal selama ini belum tentu ada satu sholat kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kebaikan yang kita lakukan selama ini semuanya diterima oleh Allah Azza wa Jal. Tapi ketika malam hari ini kita tidak ingin kehilangan momentum dan bersemangat menyambut bulan suci Ramadan untuk mendapatkan maghfirah sejak malam pertama, bahkan berharap untuk mendapatkan etqom minan nar, maka masih ada perkara hebat lagi yang akan kita dapatkan. Mudah-mudahan orang-orang yang bersemangat sejak awal malam Ramadan dan berjuang keras untuk bisa istiqamah, lalu dimampukan oleh Allah untuk bisa istiqamah konsisten dengan semua ibadahnya, selain menjalankan siam, menjalankan qiyam, memperbanyak yang sunnah-sunnah dan memperbanyak ibadah-ibadah lainnya, memperbanyak kebaikan, mudah-mudahan ada di antara kita yang dipilih untuk mendapatkan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Itulah puncak, puncak keistimewaan bulan suci Ramadan yang mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Jamaah tarawih di Masjid Aqal Islamic Center rahimakumullah, saya sampaikan 3 poin penting dulu sebagai motivasi awal agar kita termasuk orang yang bersemangat sejak awal, dan mudah-mudahan Allah mampukan kita semua untuk tetap konsisten. Namun saya juga perlu beritahukan, tidak semua di antara kita yang dapat menangkap resonansi atau getaran agung kesucian bulan Ramadan pada malam hari ini. Dan sebagai wujud cinta dan kasih sayang saya kepada sahabat-sahabat dan semua yang hadir di sini, saya ingin jangan sampai ada yang lalai, mungkin merasa tahu tapi belum dihayati. Begini, boleh jadi ada di antara kita yang menyikapi malam Ramadan hari ini biasa-biasa saja, atau masih dengan paradigma cara pandang Ramadan tahun-tahun yang lalu, atau jangan-jangan ada yang malah, waduh besok bakal lapar nih, waduh nanti bakal bangun malam nih, sahur nih capek nih, wah udah mulai taraweh lagi nih, naudzubillah min dzalik. Coba usir dulu setan-setan itu semua. Takbir dulu, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikuti saya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Artinya begini, Tuhan aku berlindung kepadamu dari bisikan setan yang membuat aku malas dari sekarang, yang membuat aku tidak bergairah dari sekarang. Aku berlindung kepadamu Tuhan dari menyikapi Ramadan yang biasa-biasa saja. Pasti ini benih-benih setan. Walaupun setan-setannya malam ini secara hakiki diikat, secara majazi memang jalan-jalan setan juga sedang ditutup oleh Allah, tapi setan gak biarkan kita sukses di satu bulan ini. Enak aja kata setan, 11 bulan saya ganggu kamu, 11 bulan saya bentuk kamu, kamu pengen selamat satu bulan ini? Tidak. Setan tidak akan biarkan kita untuk sukses di bulan Ramadan ini. Itu kenapa saya ajak bertakbir tadi, coba usir dulu setan dan mental-mental kesetanan yang masih tersisa. Setannya mungkin diingat, tapi selera setan mungkin masih menggelayut di dalam benak kita. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Makna yang kedua adalah, ya Allah, jangan sampai setan datang kepadaku. Malam hari ini setan sudah diikat, pintu neraka memang sudah ditutup, sehingga jalan-jalan setan untuk membawa kita ke neraka itu ditutup. Tapi boleh jadi habit setan, kebiasaan setan, karakter setan yang 11 bulan membentuk kita tidur malam hari penuh dengan syahwat, tidak ada bangun-bangunnya. Kebiasaan setan tidak baca Quran setiap hari, enggak ada masalah. Ini semua kebiasaan setan. Karenanya jadilah hamba yang bersyukur, dan sekarang siap-siap keluar dari kebiasaan setan, keluar dari selera setan. Jadilah dan bergabunglah bersama hamba-hamba Allah yang saleh, dan minta kepada Allah agar kita digolongkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang saleh pada bulan Ramadan ini. Camkan baik-baik, katakan, saya harus tarawih tiap malam dan berjamaah, saya harus qiyamul lail minimal 11 rakaat, saya harus beristighfar sebanyak-banyak jadi waktu sahur. Saya jangan cuma memikirkan diri saya sendiri untuk sahur, bagaimana saudara kita yang sahur. Saya tidak ingin berbuka sendirian, tapi saya harus memberikan makan orang berpuasa setiap hari seperti saya makan. Kalau bisa 1, 2, 10, 20, 100, 200. Bertakwalah kamu semampu kamu. Maknanya adalah berjuanglah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kamu tak sanggup lagi. Enggak akan miskin kamu di bulan Ramadan ini. Andai pun berniat baca Quran sampai pingsan, ruku, sujud sepanjang-panjangnya dan sebanyak-banyaknya, kalaupun mati dalam keadaan sujud dan di bulan Ramadan, kita bilang apa? Alhamdulillah. Mantap untuk bersemangat. Sekali lagi takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bersemangat untuk Ramadan di malam pertama ini dan bercita-cita untuk konsisten. Semoga diampunkan dosa-dosa kita. Semoga sudah dipilih untuk mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka. Sehingga dimampukan setelah ini kepada kita untuk konsisten jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bentuk, kita format diri kita pada bulan Ramadan ini menjadi pribadi yang betul-betul berubah, menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, dan mudah-mudahan terpilih untuk mendapatkan Lailatul Qadar karena sudah bersemangat sejak malam pertama dan tidak ingin lalai dan tidak ingin kehilangan momentum. Saudara-saudara, lanjutan dari surah Al-Mu'minun ayat 97 dan 98 yang saya bacakan tadi, ada ayat yang 99. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Saya cuma ingin mengingatkan agar tambah bersemangat dan tambah waspada lagi. Orang-orang yang masih lalai dengan bisikan setan dan hanyut dengan selera-selera setan dan tidak bisa keluar dari kebiasaan setan, malas bangun malam, lesu di siang hari untuk berbuat kebajikan, pelit tidak mau mengeluarkan tenaga membantu orang lain melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan, orang yang dalam kondisi seperti itu ketika mereka mati, mereka akan berkata, Tuhan kembalikan lagi aku ke dunia agar aku bisa melaksanakan amal saleh yang selama ini aku lalaikan. Tidak, kata Allah, langsung dijawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kalau anda sekarang yang diperdengarkan oleh Allah jeritan orang-orang dikubur, maka perkataan mereka persis seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 98 tadi, rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Tuhan, kembalikan aku untuk hidup lagi ke dunia barang sekejap agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang selama ini aku lalaikan. Allah bilang, kalla. Mereka meminta berulang-ulang dengan menjerit, tapi Allah jawab dengan satu kata, tidak akan. Kira-kira seperti apa jeritan orang-orang yang sengsara itu? Bahkan diantara mereka, tanpa ku sadari, KTP-ku Islam, tapi ideologiku materialisme. KTP-ku Islam, tapi cara-cara kerjaku kapitalis. Aku adalah penghamba materi. Aku adalah pengagum uang. Kebahagiaanku tergantung pada materi dan uang. Kelemahan dan kesedihanku pun tergantung pada materi dan uang. Saudara-saudara, jika ada di antara anda yang mungkin punya budaya nyekar ziarah kubur bulan Ramadan, di awal Ramadan atau Idul Fitri, walaupun itu tidak ada anjuran sunnah secara khusus dan saya tidak melarangnya, tapi ketika anda ziarah kubur, itu bukan persoalan untuk orang yang sedang meninggal dunia yang anda kunjungi, bukan. Adalah persoalan anda ketika terkait dengan Ramadan atau terkait Idul Fitri. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Ketika anda ziarah kubur, sebetulnya persoalan diri anda sendiri. Apakah anda sudah siapkan bekal untuk masa depan anda ketika anda seperti mereka masuk ke dalam kubur? Ini bulan Ramadan. Andai orang di dalam kubur yang anda kunjungi pada saat anda dan sahabat-sahabat semua ziarah kubur di bulan suci Ramadan atau sebelumnya atau di Idul Fitri nanti, itu bisa berbicara, maka percayalah, mungkin dia akan berpesan seperti yang dikatakan di dalam surah Al-Mu'minun tadi, dan mungkin dia akan berkata kepada kamu, jangan biarkan satu hari pun kau lewatkan di hari-hari bulan suci Ramadan. Bahkan kalau bisa, jangan satu jam pun terlewatkan, bahkan jangan satu detik pun terlewatkan. Karena betapa banyak rahmat, maghfirah, dan kebesaran-kebesaran, keagungan Allah yang diberikannya kepadamu di saat bulan suci ini. Andai yang kau ziarahi adalah ibumu almarhum, bapakmu, ayahmu almarhum, atau siapapun yang kau cintai, mungkin kamu akan bertanya, seandainya yang di dalam kubur itu akan berbicara kepadamu sebagai anaknya, kira-kira apa yang akan dia katakan? Apa harapannya kira-kira? Apalagi kamu sekarang berada di bulan suci Ramadan. Anda kita berpikir kira-kira apa yang paling diharapkan orang di dalam kubur ini? Dariku sebagai anaknya, dariku sebagai kakaknya, dariku sebagai adiknya, dariku sebagai kerabatnya. Kira-kira apa yang dia katakan kepadamu? Satu saja. Jadilah kamu hamba Allah yang saleh. Itu harapan semua orang tua di dalam kuburmu, di dalam kubur orang tuamu. Itu harapannya. Dan kalau ada pesan satu lagi yang ingin dan dia harapkan adalah, kerjakan amal soleh sebanyak-banyaknya di bulan ini, agar kamu bisa menjadi jembatan bagi dia ke surganya sebagai anak-anak yang saleh yang berziarah kubur. Jadilah kamu jembatan surga bagi dia yang dikubur itu, untuk melaksanakan wasiat-wasiat baiknya, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosamu kepada kedua orang tuamu yang sekarang sudah berada di dalam kubur itu. Dan berjuanglah kamu menjadi anak yang saleh yang menjadi jembatan baginya untuk bisa mendapatkan surganya. Sungguh, kita berada dalam satu momentum yang luar biasa. Dan mudah-mudahan dari cara pandang yang saya tawarkan tadi, dari cara pandang orang yang berada di kuburan, dia akan berkata kepada kita semua, saudaraku, jangan kau lewatkan bahkan sedetik pun saat-saat penting di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang saleh. Dan bagi para pejuang-pejuang Islam, jangan egois. Silakan jadikan Ramadan tahun ini adalah tempaan binaan ruhiyah kamu. Kalau kamu ingin menjadi pejuang-pejuang Islam yang ingin hidup bersama Islam dan tidak mau mati kecuali bersama Islam, tempa dirimu di bulan suci Ramadan ini. Allah dan para malaikat langsung yang akan mentarbiah kamu. Kamu cuma tinggal menyiapkan dirimu, menyiapkan waktumu, dan biarkan dirimu bak debu yang dihempas oleh angin kehendaknya, sehingga kamu dibentuk betul oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Laksanakan semua ibadah yang paling hebat yang selama ini kau lalaikan di bulan suci Ramadan. Wahai kader-kader Islam, dan engkau wahai yang masih lalai, ingat apa kata Abu Bakar, ayam kusuddin wa ana hayy, aku tidak rela bobot Islam itu rendah, Islam itu mundur sementara aku hidup di zaman itu. Aku tidak rela Islam dinistakan sementara aku hidup di zaman Islam sedang dinistakan itu. Lebih baik aku mati sehingga aku tidak bisa melihat Islam sedang dinistakan, atau aku berjuang karenanya sampai mati, untuk menjadi pribadi-pribadi yang kokoh. Siapa saja wahai pemuda, wahai muslimin dan muslimat, yang ingin merasakan perubahan-perubahan besar di dalam dirimu, yang ingin melakukan lompatan-lompatan besar dalam karir hidupmu, yang ingin merasakan lesatan-lesatan perubahan signifikan dalam karirmu, percayalah, tidak ada yang paling hebat kecuali kalau kamu sudah digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang saleh, seperti yang kamu doakan, wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Dan ini bulan yang paling tepat buat kamu bina dirimu, terbiah dirimu, bentuk ruhiah kamu, bentuk cara berpikir kamu, disiplin waktu kamu, mengatur hidup kamu. Di sini momentum yang paling hebat bagi orang-orang yang menyadarinya, Allah dan para malaikat yang akan membina dia. Dan ingat, khusus para pejuang-pejuang Islam, egois kamu kalau hanya memikirkan dirimu sendiri di bulan ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan momentum kebangkitan Islam untuk dunia dan Indonesia. Dan mudah-mudahan kita terpilih orang-orang yang berdiri tegak membawa panji-panji Islam. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah momentum bagi saya untuk menjadi bagian kebangkitan Islam dari Indonesia untuk dunia. Harus punya cita-cita besar dalam hidup. Seperti Abu Bakar, ayangku suddinu ana hayy, aku enggak rela Islam mundur di belahan ujung dunia yang tidak kulihat sana sementara aku hidup saat ini. Terlalu egois saya kalau hanya memikirkan diri dan keluarga saya. Kalau saya tidak memikirkan Islam di bangsa saya dan Islam di seluruh dunia sementara aku masih hidup. Ini pesan saya buat para pejuang-pejuang Islam, agar kamu dipilih oleh Allah seperti veteran-veteran Badar, orang-orang yang mendapatkan syahadah di bulan suci Ramadan adalah orang yang paling berbahagia. Tapi ada orang-orang yang tidak mendapatkan syahadah, yaitu Ahlu Badrin, yang Allah katakan kepada mereka, ya Ahlu Badr, i'malu ma syi'tum laqad ghafartu lakum. Wahai veteran-veteran Badar, silakan lakukan apa yang ingin kau lakukan, yang jelas aku sudah ampunkan semua dosa-dosa kamu. Artinya, enggak mungkin penduduk Badar atau ahli Badar, veteran Badar itu kemudian bermaksiat, tidak. Karena sudah diampunkan oleh Allah dosa-dosanya, maka dia tidak tertarik untuk melakukan maksiat, dan Allah yang menjaga dia agar dia bisa istiqomah menuju surganya. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Orang yang mengorbankan jiwa dan raganya setelah mengorbankan harta dan semua potensinya untuk agama ini. Dan ini adalah saat tepat bagi siapa saja yang ingin menyambut estafet perjuangan Islam. Anak muda, rendah kalau kamu cuma bisa menjadi penerus estafetnya Bill Gates, rendah. Anak muda, rendah kalau kamu cuma bisa menjadi penerus estafetnya Steve Jobs, rendah. Kamu akan menjadi orang hebat kalau bisa menjadi penerus risalah para nabi dan rasul di dunia ini. Dan ini bulan yang tepat bagi siapa yang punya cita-cita tinggi dalam hidupnya. Dan ini saya sampaikan kepada semua saudara-saudaraku, termasuk yang menonton video streaming ini. Hanya orang-orang besar yang berpikiran besar, dan hanya orang-orang berjiwa besar yang siap bekerja dengan pekerjaan besar. Dan tidak ada yang besar kecuali untuk yang maha besar. Dan tidak ada pekerjaan untuk paling besar untuk dikerjakan kecuali untuk menegakkan agama, agama dia yang maha besar. Hari ini mudah-mudahan siap start, siap optimis, siap mendapatkan yang terbaik, dan siap melakukan yang terbaik. Semoga Allah mudahkan ibadah kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.